Taala. Alasan usaha ini pendapat kedua. Anada yuf wada kama yaskurul abdu. Alasannya seorang ini bisa membuatnya terlihat. Ini sudah bisa lebih atau bisa mengalami hakim para saudara ini. Wazir adalah Asyik, Ibn Abbas, Ibn Zubair, Osman, Aisyah, Ubay bin Ka'ab, Jabir. Dan pendapat ini terima pendapatnya sahabat Abu Bakar, Ibn Abbas, Ibn Zubair juga, dan Aisyah. Itu sahabat Ubay bin Ka'ab, Jabir. Kalau imam, dan mereka juga membawakan banyak dalil-dalil wa hadzal qawl aqrabu ila min al-qawl al-awwal wallahu a'lam. Dan menurut pendapat Syaikh Ibnu Abi Dawud taala, dan pendapat yang kedua ini beliau lebih membenarkan bagi daripada pertama. Jadi di sana misalnya ada si mayit yang meninggal, kemudian meninggalkan kakek, kemudian di sana juga meninggalkan saudara-saudara, maka keberadaan kakek ini bisa menutupi haknya saudara-saudara si mayit di dalam mendapatkan harta waris, yaitu dengan keberadaan kakek. Sebagaimana ayah si mayit ini bisa menutupi haknya saudara-saudara si mayit untuk mendapatkan harta warisan si mayit. Kalau pendapat yang kemarin, ya, pendapat yang pertama kan, kalau ada kakek, kemudian di sana ada saudara-saudara si mayit, ya kan, maka kakek ini berserikat, ya, berserikat dengan saudara-saudara. Perbedaan dari pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama, keberadaan si kakek ini tidak menghalangi saudara-saudara si mayit. Jadi kakek juga mendapatkan, saudara-saudara juga mendapatkan. Yaitu antara kakek dan saudara ini berserikat, masing-masing mendapatkan bagian. Ada pendapat yang kedua, ini keberadaan kakek ini menutupi haknya saudara si mayit. Sebagaimana keberadaan ayah si mayit ini akan menutupi haknya para saudara yang mendapatkan harta warisan dari si mayit. Dan keduanya juga apa? Keduanya khilaf di antara para sahabat. Khilaf di antara para sahabat. Soal pendapat yang pertama didukung dengan jamaah sahabat juga, Ali Ibn Mas'ud, Zaid bin Sabit, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Adapun pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, Ibn Abbas, Ibn Zubair, riwayat dari Utsman, Ibn Affan, dan juga Aisyah dan Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya. Juga yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Ahmad. Dan juga pendapat ini dipilih oleh Syaikh Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Syekh di sini merojihkan atau menguatkan pendapat yang kedua. Kemudian qala Syekh Habibullah Ta'ala bab fi mirasil ummahat, bab tentang miras harta warisan untuk mahat, yaitu para ibu. Lil um salah suharatin, untuk si ibu si mayit, itu ibu si mayit, ini ada tiga keadaan. Al halatul ula, keadaan yang pertama, tarisu biha sudusu. Yang pertama, ibu, atau keadaan yang pertama, ibu mendapatkan 1/6 dari harta si mayit. Wadzalika ma'wujudil para'il waris min awladil mayit aw awladi bani. Ibu mendapatkan 1/6 karena si mayit mempunyai para, mempunyai anak-anak, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, atau mempunyai cucu dari anak laki-laki, atau mempunyai cucu dari anak laki-laki. Ama wujudi isnai fa'aksar minal ikhwah, atau si mayit mempunyai 2 saudara, 2 saudara atau lebih. Si mayit mempunyai saudara 2 atau 2 saudara atau lebih. Ini ibu si mayit mendapatkan 1/6 jika di sana apa? Yang pertama, si mayit mempunyai anak, atau si mayit mempunyai cucu dari anak laki-laki, atau si mayit mempunyai 2 saudara atau lebih, maka ibu mendapatkan 1/6. Liqali ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 11, wa li awaihi li kulli wahirin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad, dan untuk kedua orang tua si mayit, maka di setiap salah satunya, yaitu di sini adalah ibu mendapatkan sudus 1/6 jika si mayit mempunyai anak-anak, mempunyai anak. Tentunya kalau di sana kalau ada anak laki-laki, tentunya bapak juga mendapatkan 1/6. Ila qali ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, fa in kana law ihwatun fali ummihi sudus. Itu sampai pada firman Allah Ta'ala, jika si mayit mempunyai ikhwah, saudara-saudara 2 atau lebih, maka si ibu si mayit mendapatkan sudus atau 1/6. Keadaan yang pertama. Al-halatus tsaniyah, keadaan yang kedua, tarisu fiha sulus, ibu si mayit mendapatkan harta warisan 1/3. Wa dzalika ma'a damil furu' al-waris min al-auladi wal auladil banin, jika di sana si mayit tidak mempunyai farak, tidak mempunyai anak, atau tidak mempunyai cucu dari anak laki-laki, tidak mempunyai cucu dari anak laki-laki. wa adamu jam'i min al-ikhwah wal akhwat, dan juga di sana tidak, si mayit tidak mempunyai saudara dua atau lebih, baik itu laki-laki maupun saudara perempuan. Baik itu saudara kandung atau saudara sebapak. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, fa'illam yakul lahu waladun warisahu abawahu fali ummihi sulus fa'in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Dan jika si mayit mempunyai anak-anak, maka kedua orang tuanya, maka maka ibu si mayit mendapatkan sepertiga. Jika si mayit mempunyai saudara-saudara dua atau lebih, maka si ibu si mayit mempunyai mendapatkan seperenam. Halatul salisah, keadaan yang ketiga. Tari subiha sulusul baki ila istama'a zauj wa ab wa au zaujah wa ab wa keadaan yang ketiga, ibu si mayit mendapatkan harta waris sepertiga sisa, sisa yang sepertiga. Itu sisa sepertiga atau tiga sisa, sepertiga sisa. Bila di sana si mayit hanya meninggalkan suami, bapak dan ibu. Jika si mayit meninggalkan suami, bapak dan ibu. Berarti suami berapa? Suami berarti si mayat tidak mempunyai anak, ya kan? Kemarin berapa suami kalau tidak punya anak? Setengah, ya. Kemudian ibu berapa? Karena di sini hanya meninggalkan suami, bapak dan ibu. Ibu mendapatkan sepertiga. Bapak mendapatkan berapa? Sisanya. Bisa di awal. Bisa di bisa dibayangkan. Mayat meninggalkan zat itu suami, dia meninggalkan ayah, kemudian meninggalkan ibu. Kemarin kaidahnya berapa? Suami kalau ada apa, mayat meninggalkan suami, mayat meninggalkan suami, berarti siapa yang meninggalnya? Suami. Di sini yang ditinggal cuma ini toh, nggak punya anak ya. Berarti suami mendapatkan setengah. Ibu tadi ayatnya apa? Sepertiga. Karena tidak punya anak dan juga tidak ada saudara ya. Ibu, si mayat kalau tidak punya anak, juga tidak mempunyai saudara, tidak mempunyai cucu dari anak laki-laki, itu mendapatkan sepertiga. Ayah berapa? Sisanya berapa? Dari sepertiga. Sepertiga juga. Sisa dari sepertiga ya? Iya, sisanya ini dan ini. Setengah tambah setengah. Setengah tambah setengah. Pembaginya enggak sama. Iya, jadikan 6 kan. Ini 6. Jadi 3 tambah. Ini 2. 2 ya. 5. 5 per 6. Berarti berapa? 1 6. Sisanya ayah berapa? 1 sama kan punya banyak dulu kan dulu nggak lagi sekarang tali pakai kalkulator juga bisa, cuma pakai desimal nanti, pakai desimal misalkan pak ya pengingkaran itu misalkan milik nasi istri ya, jadi gawan bukan hasil gonok ini tapi gawan ya, gawan itu gak gawan. Gawannya orang tua. Nggih, gawannya si istri. Si istri mempunyai harta berapapun gitu. Maka suami dapat setengahnya dari harta si istri. Kalau golek ini lain lagi nanti. Golek ini nanti dipisahkan dulu. Kalau golek ini itu dua orang untuk usaha bersama. Iya. Jadi satu. Jadi satu. Enggak ada kalau gini loh. Enggak ada. Ada mah kalau gini aja. Kalau gini bercampur. Biasanya bisa juga ya kan. Istri punya modal, suami punya modal, kemudian untuk bakulan misalnya. Jadi ramai. Punya dua orang ya. Gonok ini bisa. Kalau gonok ini itu harta sendiri-sendiri dikembalikan. Istri punya istri, suami punya suami. Kalau warisan itu. Kalau gonok ini itu campur katanya. Jadi kalau gonok ini itu campur. Iya. Jadi usahanya berdua, suami istri. Usahanya berdua. Hanya satu. Kalau salah satu di antara ketiga itu tidak ada, sudah meninggal duluan itu. Yang mana? Misalkan ibunya yang tidak ada. Terus tinggal. Meninggal yang sepertiga itu menjadi hak. Saya tinggal suami dan ayah, ibunya sudah meninggal. Terus lainnya ada yang lain aja enggak? Tidak ada. Tinggal dibagi bertiga itu. Enggak ada ibu tapi ada nenek. Enggak punya saudara yang lain? Ya, yang jauh? Bapak ibu. Ibunya enggak ada. Yang ada enggak ibu atau ayah? Ibu misalnya, ya salah satu. Kalau ibunya enggak ada berarti ya, sepertiga nanti menjadi hanya siapa? Kalau ayah dikatakan sepertiga. Kalau enggak ada ibu berarti ayah mendapatkan sisanya pas sepertiga. Sepertiga. Nanti kelebihannya dikembalikan lagi. Nah, dikembalikan lagi. Nanti judulnya di belakang namanya Rat namanya. Rat. Tahu. Rat. Misalnya sini tidak ada ya, misalnya sini tidak ada. Ayam tidak ada. Sisanya seperenam dikasihkan semua, tambahkan sini. Lagi dua. Iya. Tambahkan ke suaranya dan tambahkan ke ibu. Kalau memang benar-benar tidak ada gempa bumi, yang lainnya ambil semua, tinggal suami dan ibu tok. Bisa. Terus hartanya hilang. Iya. Hartanya di daerah lain. Hartanya di daerah lain, bukan di daerah lain situ. Iya. Bisa. Bisa. Bisa. Nanti namanya rot itu namanya. Sampai di sini, paham? Dokter nanti dapatnya berapa ya? Tinggal harta warisannya berapa? Berapa juta? Berapa? Tinggal nanti masukkan. Rumah salah di total berapa? Tinggal masukkan. Terserah. Tapi biasanya ya itu dinilai dengan uang dulu. Biasanya kalau kelahan itu enggak mau diwujudkan uang. Iya. Biasanya nanti dihargai. Iya, dihargai. Kalau satu liter itu perkiraan berapa harganya? Nanti juga kalau memang tidak dijual ya itu dihargai ya, rumah berapa dihargai ya, nusui atau ya, nusui atau sama-sama misalnya rumah misalnya jangan pinggir jalan ini jangan dijual ya sudah untuk usaha bersama tidak apa hasilnya juga nilai waris itu seperti kalau usaha bersama ya seperti itu. Tinggal nanti juga tergantung dengan modal yang dia tanam. Kalau cuma sebatas, misalnya cuma anggun saja, modalnya tanah, rumah, ya. Nanti pembagiannya seperti ini juga. Oh, zaujah wa ab wa um. Wa tersama hatanil mas'alatani bil umaratain. Di anna Umar ibn al-Khattab radha anhu qada fihima anna li'ub sulusul baki ba'dal wujud minal zaujain. Begitu juga kalau misalnya ini meninggalkan istri misalnya. Tujuh per dua belas. Ini empat ya? Iya. Empat. Coba 12. Jadi sisanya berapa? 12 per 12 dikurangi 7 per 12. Kenapa kok 12 per 12? Karena 1. Ya kan? Berapa? 5 per 12. Bapak, ayah, 5 per 12. Apakah istrinya lebih dari 1? Sama saja. Ya. Mau 1, mau 2, mau 4, jaraknya sama, 1/4. Berarti kalau 1 banyak, iya. Kalau 4 berarti 1/4 dibagi 4. Kalau istrinya 4. Kena satu, intinya satu kesatuan. 12 kurangi 7 per 12, 5 per 12, ayah. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qala Umar aswabu, dan pendapat atau perkataan Umar bin Khattab ini lebih benar. Li anna Allah inama a'ta al-umma as-sulus idza warasau abawahu, karena Allah SWT hanyalah memberikan atau memberikan ibu si mayit sepertiga apabila meninggalkan kedua orang tua. Apabila meninggalkan kedua orang tua. Kama qala, sebagaimana firman Allah Taala, fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu wa li ummihi sulus. Jika si mayit tidak mempunyai anak-anak, maka kedua orang tuanya, mewarisinya. Maka ibunya mendapatkan sepertiga. Fa'ataha as-sulus idza warasahu abawahu wal baqi ba'da fardhi zaujain wa huwa mirasul abawain. Maka si ibu diberikan sepertiga apabila kedua orang tuanya si mayit, sehingga orang tua si mayit mewarisi. Dan tentunya apa? Tentunya setelah sisa dari orang-orang yang dipastikan, yaitu zaujain, yaitu apa? Suami atau istri sebagai tertawar yang telah ditetapkan. Dan ini sebagai apa? Sebagai mirasul abawain, harta waris untuk kedua orang tua. Ya kata simani kama ikata sama asal, yang akan dibagi sebagaimana pembagian pada asal. Kamal kana al-mayyit dainun aw wasiyah fa innahuma ya pak simani ma bagia aslasan. Sebagaimana jika si mayit di sana misalnya mendapatkan atau mempunyai hutang atau berwasiat, maka kedua ibu bapaknya tentunya akan membagi dari sisa yang telah dikurangi dari untuk melunasi hutang dan juga wasiat. Qala al-mu'allif hafizahullah taala bab fi mirasil jaddah. Kita berganti kepada bab tentang hak waris si nenek. Hak waris si nenek. Nenek berarti ibunya ibu. Nenek berarti ibunya ibu. Si mayit. Wal muradu bil jaddati huna al jaddatu sahihatu. Yang dimaksud di sini jaddah, yaitu jaddah yang sahih, yang benar. Wa yakulu jaddatin adallat bi mahadil inas. Itu setiap nenek yang menunjukkan atas kekhususannya sebagai dari deretan harta waris wanita. Ka umil um, seperti ibunya ibu. Wa ummahatul madluyat ka inasi khalsin. Dan juga ibu-ibu. Dari jalur apa? Dari jalur wanita ibu si mayit secara murni. Ya benar ibunya ibu. Kandung berarti ya. Wa kaumil ab, dan juga ibunya bapak. Ibunya bapak si mayit juga ini juga apa? Jaddah. Ibunya ibu dan ibunya bapak si mayit. Wa kullu jaddah adalah bi mahadz dzukur. Dan juga setiap nenek yang menurunkan laki-laki atau melahirkan laki-laki, pokoknya nenek itu yang melahirkan laki-laki atau perempuan dari orang tua si mayit, baik itu ibu maupun bapak. Ka umil abil ab, seperti ibunya ibu-ibunya bapak. Ibu ibunya bapak berarti buyut, mbah buyut. Wa om abi abil ab, atau ibunya bapaknya bapak, mbah buyut lanang, mbah buyut wadon. Oh adalah fi inasi ila dzukur, atau yang melahirkan dari anak-anak perempuan sampai kepada yang laki-laki. Ka umil um, ka umil umil ab, seperti ibunya ibu bapak, ibunya ibunya bapak. Bisa bayangkan gak? Ibunya ibunya bapak. Ibu ibunya bapak. Wa ummi ummi ummil ambil ab, ibunya ibunya ibunya bapaknya bapak. Gimana? Tangga. Kalau masih ada. Wa amal jadatu madaliyatu bintukur ila inas ka umil ab al-um. Adapun nenek yang melahirkan seorang laki-laki kemudian perempuan, seperti ibunya bapaknya ibu. Ibu bapaknya ibu. Ya. Ibu bapaknya ibu. Wa ummil abil um. Dan juga ibunya bapaknya ibu. Wa hadhila taris. Maka yang seperti ini tidak mewarisi li anha min dzawil arham, karena ini adalah termasuk dari dzawil arham. Ibunya bapaknya ibu. Jadi yang terakhir perempuan. Atau ibu ibunya. Ibunya bapaknya ibu. Siapa? Perempuan. Maka yang seperti ini adalah dzawil arham, maka tidak mendapatkan. Wadhabitul jadatul warisah. Dan patokan seorang nenek itu sebagai ahli waris, ya man adalah binasi khalis atau bidukuril khalis atau binasi ila dukur. Ya, nenek yang melahirkan perempuan atau yang melahirkan laki-laki, itu saja. Seperti apa? Ya, nenek betul, nenek melahirkan bapak atau melahirkan ibu si mayit. Ya, benar-benar nenek, bukan buyut ya, bukan buyut. Pokoknya ya benar-benar nenek, bukan buyut. Atau inas ilad dukur, atau seorang nenek yang melahirkan perempuan kemudian yang terakhir laki-laki. Gimana? Ibu melahirkan anak. Berarti apa? Berarti misalnya ini mayit, bapak, kemudian nenek, kemudian nenek gitu ya. Buyut. Si mayit mempunyai bapak, kemudian mempunyai nenek, kemudian mempunyai buyut. Tiga tak ini. Buyut. Buyut. Ini buyut. Wadhabil jaddah ghairul warisah. Dan patokan nenek yang tidak mendapatkan harta waris, yaitu man adalat bidzukuri ila inas. Yaitu nenek yang melahirkan laki-laki kemudian habisnya perempuan. Wabi ibaratin ukhra dengan gambaran yang lain, man adalat bizakar bainas nain ia ihdahuma. Kalau misalnya ini si mayit, ya, kemudian bapak, kemudian nenek, kemudian nenek lagi, maka nenek ini mendapatkan kenapa? Yang paling dekat dengan si mayit ini bapak, laki-laki, maka mendapatkan. Yang tidak mendapatkan ini, misalnya ini mayat atasnya ibu, ya kan, kemudian atasnya lagi kakek laki-laki, kakek laki-laki atasnya lagi buyut perempuan, maka buyut perempuan ini dihalangi oleh kakek laki-laki, tidak mendapatkan, maksudnya seperti itu, karena terhalangi oleh laki-laki. Pilih barang ke. Wa dalam suab alaikum sallallahu alaihi wasallam. Belajar ilmu waris ini enggak satu dua kali, berkali-kali harusnya. Enggak hanya gambaran kalau sperma itu. Iya. Oh, skema ya, insyaallah. Dari awal. Betul, ya? Dari awal sampai. Perlu pakai skema. Harus sabar. Ini belajarnya berkali-kali. Satu kali, dua kali. Kalau pikir itu.